Nirwana. Melody Record. Cantiknya Jawa Timur. Lela, Lela, Karisma. Ada Syahdu. Tulung aku dalani kingelingki atiku bingung mikir nih tresnomu sing ilang neng tretet lembu peteng. Yeah.